kalimat-kalimat pesan. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وجميع السامعين من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. وحديثنا في هذه الدقائق اليسيرة عن أمر عظيم وعبادة جليلة وأمانة سيسأل عنها الآباء والأمهات يوم القيامة، ألا وإنها أمانة تربية الأولاد، أمانة تربية الأولاد. فحديثنا عن هذه الأمانة وعن وسائل التربية المعينة لصلاح أبنائنا وذرياتنا بإذن الله جل وعلا. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Setelah beliau menyebutkan khutbatul hajah yang sering kita dengarkan bersama, beliau mengatakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita, siapa saja yang mendengarkan dan siapa saja yang mendengarkan dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga menjauhkan kita dari segala bentuk perbuatan dan ucapan yang mendekatkan kita ke sana. Adapun pembicaraan kita pada detik-detik yang singkat ini, pada majlis yang singkat ini, adalah berkaitan dengan suatu perkara yang sangatlah penting, yang berkaitan tentang amanah yang luar biasa, yang dimana seorang akan mempertanggungjawabkan amanah tersebut, yaitu juga akan berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa membantu seseorang dalam mendidik, mentarbiah anak-anaknya. فالأبناء أمانة سنسأل عنهم يوم القيامة. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم يأمرنا بالمحافظة على هذه الأمانة وأدائها، ويحذرنا من الإخلال بهذه الأمانة وتضييعها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالأبناء أمانة وتربية الأهل والأولاد سنسأل عنها يوم القيامة. Maka anak-anak itu adalah amanah yang kita akan mempertanggungjawabkannya nanti di hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk menjaga dan menunaikan amanah tersebut, dan juga agar kita tidaklah menyia-nyiakan ataupun menterlantarkan amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada kita. Dalam firman-Nya, يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول فتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Kemudian sehingga kalian pun mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan bagi kalian, sedangkan kalian mengetahui hal itu. Allah azza wa jalla juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menjaga diri-diri kalian dan juga keluarga-keluarga kalian dari api neraka yang di mana bahan bakarnya adalah manusia dan juga bebatuan, dijaga oleh para malaikat yang kokoh lagi perkasa, tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa saja yang diperintahkan kepadanya, dan mereka melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan. Maka anak-anak itu adalah suatu amanah, kita akan mempertanggungjawabkannya di hari kiamat nanti. Anak-anak, keluarga kita adalah suatu amanah. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكد هذا الحق وهذا الواجب العظيم وهذه الأمانة وأن سنسأل عنها يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته أي كلكم مؤتمن وكل شخص عليه أمانة سيسأل عنها يوم القيامة قال الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم مسؤول في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيتهم. Dan telah datang dalam sahihain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu tabarak wa taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam menekankan perkara ini, menekankan perwara wajib ini, dan dia adalah suatu kewajiban yang kita akan dipertanyakan, mempertanggungjawabkannya di hari kiamat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah seorang pemimpin dan masing-masing kalian akan mempertanggungjawabkan tentang kepemimpinannya. Maka seorang lelaki adalah seorang pemimpin dalam rumah tangganya dan akan mempertanggungjawabkan tentang kepemimpinannya dalam rumah tangganya. Seorang imam adalah seorang pemimpin dan dia akan mempertanggungjawabkan tentang kepemimpinannya. Seorang wanita adalah seorang pemimpin dalam rumah suaminya dan juga terhadap anak-anaknya, dan dia akan mempertanggungjawabkan tentang hal itu. Maka masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Wa fi sahihain aidan an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yuhitha bi nushihi إلا لم يرح رائحة الجنة والولي والأب هؤلاء من الذين استرعاهم الله عز وجل رعية في أولادهم وهم مسؤولون عن هذه الأمانة يوم القيامة فإنهم قاموا بالنصح والتوجيه للأولاد وللبنات ولهذه الأمانة وحافظوا عليها كما أمر الله جل وعلا فإن رب العالمين سبحانه وتعالى يكرمهم بثواب عظيم وإنهم ضيعوا هذه الأمانة فعندئذ كان هذا الوعيد شديد قال لم يرح رائحة الجنة نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. Demikian juga dalam sahihain dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda, ma min walin istar'ihi Allahu bi ra'iyatin thumma lam yahudhu bi nashih illa lam yajid raihatal jannah. Tiada seorang pun yang dijadikan sebagai pemimpin terhadap seseorang, kemudian dia tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan nasihat arahan kepadanya, kecuali dia tidak akan mencium baunya surga. Maka seorang wali, seorang ayah, Mereka lah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pemimpin pada anak-anaknya, pada keluarganya. Apabila mereka menegakkan dan menunaikan amanah tersebut, memberikan pelajaran pertarbiyah kepada anak-anaknya, putri-putrinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang luar biasa baginya. Dan apabila mereka menterlantarkan hal itu, tidak menunaikan amanah tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya ancaman yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu lam yarih ra'ihatal jannah, dia tidak akan mencium baunya surga. بعد أن تبين لنا أيها الناس أن الأبناء أمانة وأن سنسأل عن هذه الأمانة يوم القيامة، ما الواجب علينا تجاه هذه الأمانة؟ ما الواجب على الآباء؟ ما الواجب على الأمهات تجاه أمانة الأبناء والبنات؟ كيف يؤدون هذه الأمانة؟ كيف يرضون رب العالمين سبحانه وتعالى بأداء هذه الأمانة؟ الجواب: يتمثل ذلك أيها الناس عباد الله بأمور، ومنها ومن أعظمها الحرص على صلاحهم في دينهم ودنياهم. وهذا الحرص يتمثل بأمرين: الأمر الأول وهو تعليمهم ما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، إرشادهم لما يصلحهم في أمر دينهم ودنياهم. الأمر الثاني تحذيرهم من كل وسيلة تؤدي إلى فساد دينهم أو دنياهم، تحذيرهم وإبعادهم وتجنيبهم عن الوسائل والأسباب التي تؤدي إلى فساد دينهم وفساد دنياهم. بهذين الأمرين، الحرص على صلاحهم في أمر دينهم ودنياهم وإبعادهم عما يفسد دينهم ودنياهم، بهذين الأمرين يتمثل أداؤنا لهذه الأمانة، أداء الأمانة كما أمر الله سبحانه وتعالى تجاه أولادنا من أبناء وبنات. Maka setelah ini, apabila telah jelas bagi kita wahai segenap manusia bahwa sesungguhnya anak-anak itu adalah amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada kita, dan kita seluruhnya akan mempertanggungjawabkan hal itu pada hari kiamat nanti, maka apakah seharusnya yang dilakukan oleh seorang ayah, seorang ibu terhadap anak-anaknya? Apakah kewajiban yang hendaknya dilakukan oleh seorang orang tua terhadap anak-anaknya dalam menunaikan amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepadanya? Maka jawabannya adalah, agar terwujudnya amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepadanya, di antaranya adalah al-hirs ala salahi dinihim wa dunyahu, bersungguh-sungguh, perhatian penuh untuk mendatangkan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat anak-anak mereka. Dan hal ini tidak akan mungkin terwujud kecuali apabila menunaikan dua perkara. Perkara yang pertama, irsyaduhum, memberikan bimbingan dan arahan kepada mereka pada segala perkara-perkara yang berkaitan dengan agama dan juga dunia mereka dalam kebaikan. Perkara yang kedua, tahdhiruhum, memberikan kepada mereka peringatan-peringatan, yaitu peringatan terhadap segala sesuatu yang bisa merusak agama dan juga dunia mereka. Dan dengan dua perkara ini, maka sungguh wali tersebut, orang tua tersebut telah menunaikan suatu perkara yang dengannya mereka bisa menunaikan kewajiban mereka berupa menunaikan amanah mereka kepada Allah Rabbul Alamin. ومن الوسائل التي تعيننا على أداء هذه الأمانة وعلى صلاح أولادنا أيها الناس عباد الله، ما دل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورغب الشباب فيه، وهو الزواج بالمرأة الصالحة، انتقاء المرأة الصالحة التي تكون أما لهؤلاء الأبناء والبنات، والتي تكون حجرا للأبناء والبنات في تربيتهم وفي تعليمهم وفي توجيههم وفي نصحهم لما يحتاجون إليه في أمر دينهم ودنياهم. فجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يحث ويرغب على ذات الدين التي تكون حجرا للأولاد والبنات الصالحين. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. يحث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على انتقاء المنبت الطيب وعلى انتقاء الحجر الصالح الذي يكون ويعين على صلاح الأبناء وصلاح البنات وعلى وجود الذرية الطيبة والذرية الصالحة. Dan di antara wasail, cara-cara yang dengannya seseorang bisa menunaikan amanahnya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak-anaknya adalah apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam anjurkan kepada kita, berupa menikahi para wanita-wanita yang salihah. Menikahi para wanita-wanita salihah yang di mana wanita itu akan menjadi ibu terhadap putra dan putri kita, yang di mana mereka akan tumbuh pada bimbingan dan juga pada pangkuan ibu-ibu mereka, perempuan yang salihah. Naam, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda: "Tunkahul mar'atu li arba." Seorang wanita itu dinikahi dikarenakan empat sebab. Li maliha, dikarenakan hartanya. Wali jamaliha, dikarenakan kecantikannya. Wali nasab mansibiha, dikarenakan keturunannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam memberikan kepada kita motivasi dan anjuran agar kita memilih agamanya. Fadfar bidhatid din tarabat jadab. Andainya engkau memilih seorang wanita yang beragama, maka engkau akan beruntung. Di sini Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam memberikan anjuran kepada kita agar memilih seorang wanita yang salihah, yang di mana dia akan menjadi pembimbing terhadap anak dan putri, putra dan juga putri kita, yang di mana dia akan memberikan arahan-arahan yang berkaitan dengan kebaikan dunia dan akhirat mereka, dan juga memberikan tahdir, larangan-larangan ataupun peringatan-peringatan yang bisa berbahaya terhadap dunia dan juga akhirat putra-putri kita. فالمرأة الصالحة تعين على صلاح الأولاد وعلى صلاح البنات، تعلم الأولاد الآداب والأخلاق، تعلمهم الصدق وتحذرهم من الكذب، تعلمهم أداء الأمانة وتحذرهم من الخيانة، تعلمهم الصلاة وتحذرهم من التلاعب بها والكسل في أدائها، تعلمهم البر والسمع والطاعة، وتحذرهم أيضا من العقوق والمخالفة والعصيان. فالمرأة الصالحة تعين على صلاح أولادك، المرأة الصالحة تعين على صلاح الأولاد، وتعين أيضا على صلاح الزوج، تعين أيضا على صلاح زوجها، وتساعد زوجها على الخير والصلاح، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي يحسنه الشيخ العلامة الألباني: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء، أي أن هذه المرأة الصالحة أعانت على صلاح زوجها وأعانت أيضا على قيامه لأداء الصلاة ومناجاة ربه سبحانه وتعالى. Maka seorang wanita yang salihah, dia akan membantu seorang suami terhadap perbaikan dan pendidikan anak-anaknya, putra dan juga putrinya, mengajari mereka kejujuran dan melarang mereka untuk berdusta, mengajari mereka kebaikan dan menghalangi mereka atau mencegah mereka dari keburukan, mengajari mereka untuk menunaikan amanah dan melarang mereka untuk berkhianat, mengajari mereka untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dan juga menghalangi mereka dari durhaka kepada kedua orang tuanya, mengajari mereka untuk melaksanakan sholat dan perkara-perkara kebaikan yang lainnya. Sebagaimana yang Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam anjurkan. Naam, mengajari para mencari para wanita yang salihah, yang di mana dia ini akan memberikan adalah sebagai pembantu terhadap seorang suami untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Demikian juga seorang wanita yang salihah, dia sekaligus sebagai pembantu terhadap suaminya untuk melaksanakan dan menegakkan keagamaan seorang suami. Sebagaimana yang di dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, rahimallahu imra'an qama minal lail fa ayqadha fa salla thumma ayqadha ahlahu wa rahimallahu fa in abad nadha fi wajhihi al-ma. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang lelaki yang terbangun di waktu malam kemudian dia sholat. Setelah itu dia pun membangunkan istrinya. Kalau seandainya istrinya enggan, dia pun memercikkan air kepada wajah sang istri. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang wanita yang bangun di waktu malam kemudian dia melaksanakan sholat. Setelah itu dia pun membangunkan sang suami. Apabila sang suaminya enggan untuk bangun, maka dia pun memercikkan air pada wajah suaminya. Pada wajah suaminya. Maka seorang wanita yang salehah, selain dia membantumu wahai sang suami untuk memperbaiki dan juga memperbaiki anak keturunanmu, maka dia juga akan membantumu dalam perbaikan agamamu. Seorang wanita yang salehah, apabila engkau miliknya, maka engkau akan mendapatkan keturunan yang baik, keturunan para salihin. والمرأة والزوجة الصالحة تعين على صلاح البنات وعلى تربيتهم على العفة والحجاب والبعد عن أماكن الاختلاط بالشباب والرجال، فهي تعين على صلاح البنات وعلى إيجاد الأسر المسلمة الطيبة، لأن البنت إذا تربت على الخير والصلاح وصارت امرأة وزوجة صالحة كونت بيتا وأسرة أيضا صالحة إسلامية مؤمنة. وهكذا الأبناء إذا تربوا على الخير والصلاح فعندئذ يصيرون في المستقبل أئمة في الهدى والخير، فربما صار هذا جنديا، وربما صار رئيسا، وربما صار أميرا، وربما صار مسؤولا كبيرا، فلما كان صالحا وعلى تربية طيبة أعان على صلاح المجتمع، أعان على صلاح المجتمع، وأعان أيضا في خدمة الإسلام والمسلمين. فالزوجة الصالحة من أسباب صلاح الأولاد والإعانة على صلاح الزوج والمساهمة في إصلاح المجتمع. Demikian juga seorang wanita yang salihah, dia akan menolong suaminya untuk memperbaiki anak keturunannya, mengajari anak keturunannya untuk iffah, menjaga diri mereka dari perkara-perkara yang bisa menghinakan mereka, menjauhkan mereka putra-putri mereka dari tempat-tempat yang penuh dengan ikhtilat, mengajari mereka dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Maka seorang wanita yang salehah, dia adalah sekaligus sebagai pembantu terhadap suaminya untuk menegakkan agama sang suami. Demikian juga seorang wanita yang salehah, dia juga pada hakikatnya telah membantu untuk dihadirkannya atau terbentuknya suatu perkumpulan masyarakat yang baik. Di mana apabila mereka mampu mendidik anak-anak mereka dengan kebaikan dan menjauhkan mereka dari keburukan-keburukan, biasa saja anak-anak mereka akan menjadi seorang pemimpin. Biasa saja anak mereka menjadi seorang penguasa. Biasa saja anak mereka bisa menjadi seorang menteri atau yang senada dengan itu. Kemudian dikarenakan tarbiyah yang baik, dari hasil tarbiyah seorang wanita yang salehah tersebut, maka dia pun ikut dalam bermusyarakah, ikut andil dalam memperbaiki kemasyarakatan kaum muslimin, kehidupan orang-orang yang saleh. Maka seorang wanita yang saleh, selain dia membantu untuk mendidik anak-anakmu, juga dia membantu dirimu untuk membantu sang suami untuk menegakkan agamanya, serta dia juga ada ikut andil dalam perbaikan kemasyarakatan, perbaikan kehidupan masyarakat. ومن الأسباب التي تعين على صلاح الأولاد ومن الوسائل في إيجاد الذرية الطيبة دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى والإلحاح على الله عز وجل في أوقات الإجابة. بماذا؟ بالنيل وبالتوفيق لحصول الذرية الطيبة والأولاد الصالحين. أن يسأل العبد ربه عز وجل أن يرزقه الذرية الطيبة والأولاد الصالحين، فإن الإلحاح على رب العالمين سبحانه وتعالى في هذا لا سيما في أوقات الإجابة من أسباب إجابة الدعاء. وقد كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يسألون رب العالمين سبحانه وتعالى الذرية الطيبة والأولاد الصالحين. هذا زكريا عليه السلام يناجي رب العالمين سبحانه وتعالى فيقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. إذن سأل الله عز وجل أن يهب له وأن يرزقه الذرية الطيبة والأولاد الصالحين. فعلى الآباء وعلى الأمهات أن يسألوا الله سبحانه وتعالى أن يهب لهم وأن يرزقهم الذرية الطيبة والأولاد الصالحين. Dan diantara sebab-sebab yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala bisa membantu seseorang agar mendapatkan anak-anak yang saleh dan juga untuk memungkinkan, menghakikatkan, mewujudkan masyarakat yang baik adalah untuk berdoa kepada Rabbul Alamin dan Ilahah, memohon dengan sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada waktu-waktu ijabah, waktu-waktu yang sangat diharapkan dikabulkan doa seseorang, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya taufik, yaitu dengan dia memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepadanya berupa keturunan-keturunan yang baik. Dan sungguh para nabi dan juga para rasul telah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mendapatkan keturunan-keturunan yang baik. Inilah Zakaria alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Wahai Allah, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan-keturunan yang baik. Ini adalah Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam. Maka kewajiban seyogyanya yang dilakukan oleh seorang para ayah dan juga para ibu agar mereka memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka rizki berupa anak keturunan yang salih. Wa aydan hadha Ibrahim alaihi salam yad'u rabbal alamin subhanahu wa ta'ala bisalahi أبنائه وأولاده وأن يكونوا موحدين وأن يكونوا أيضا مقيمين للصلاة ومحافظين على أدائها. فسأل الله عز وجل فقال عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي أي واجعل من ذريتي أيضا من يقيم الصلاة ومن يسعى في مرضاتك ومن يكون موحدا لك يا رب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Demikian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau menyeru Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepadanya anak keturunan yang tumbuh di atas tauhid, agar mereka diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah saya termasuk orang yang melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Wa min dhurriyati, dan juga dari garis keturunanku, yaitu sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai orang yang mampu melaksanakan melaksanakan sholat, melaksanakan tauhid di atas kebaikan, demikian juga beliau memohon agar anak-anak keturunannya juga melaksanakan hal yang sama. Rabbana wa taqabbal du'a. Wa aydan min du'ai ahli iman annahum yunajun ar-Rahman subhanahu wa ta'ala wa yas'alunahu ad-durriyata at-tayyibah wal aulad as-salihin. Akhbar Allah azza wa jalla fi kitabihi al-karim عن دعاء عباده الصالحين المؤمنين وأنهم يقولون في دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. انظر كيف يسألون الله سبحانه وتعالى أن يرزقهم الذرية الطيبة والأولاد الصالحين وأن تقر أعينهم برؤية الأبناء والبنات الصالحين والصالحات وهكذا برؤية الزوجات الطيبات الصالحات. ربنا هب لنا أي أرزقنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أي يصيرون قرة عين لنا وجعلنا للمتقين إماما. فإذا كان الأنبياء والرسل يدعون الله سبحانه وتعالى وهم على قمة عظيمة من الصلاح والهداية فنحن أحوج إلى دعاء ربنا أن يرزقنا الذرية الطيبة والأولاد الصالحين. وإذا كان رب العالمين جل وعلا قد أثنى على المؤمنين الصالحين وأنهم يناجون رب العالمين بأن يهب لهم الذرية الطيبة كذلك ينبغي لنا أن نتأسى بهم وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين إنه مجيب الدعاء وإنه سميع عليم سبحانه وتعالى غني كريم جل وعلا. Demikian juga dari doa orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dan memuji mereka dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka garis keturunan yang baik dan juga agar mereka mendapatkan pasangan-pasangan yang baik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan kepada mereka dalam firman-Nya, "Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Mereka mengatakan, "Wahai Allah, wahai Rabb kami, rizkikanlah kepada kami penenang, penyejuk hati dari anak-anak keturunan dan juga istri-istri kami. Dan jadikanlah kami sebagai para pemimpin terhadap mereka, orang-orang yang bertakwa." Lihatlah bagaimana mereka orang-orang saleh, orang-orang yang beriman tadi memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala merizkikan kepada mereka, menganugerahkan kepada mereka keturunan yang baik, demikian juga pasangan-pasangan yang baik. Hablana ay urzukna. Anugerahkan kepada kami, yaitu rizkikanlah kepada kami. Maka apabila para nabi dan juga para rasul saja memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka keturunan yang baik, sedangkan mereka pada kedudukan yang luar biasa, maka tentunya kita lebih butuh untuk menyeru Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita keturunan yang baik. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji dan menyanjung hamba-hambanya salihin yang mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka anugerah berapa penyejuk hati dengan adanya anak-anak yang saleh dan juga keluarga pasangan-pasangan yang baik, maka hendaknya kita juga melakukan hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merezekikan dan menganugerahkan kepada kita anak-anak keturunan yang baik dan juga pasangan-pasangan yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa. Wa min asbabi salahi auladina wa wujudi adzurriyyati thayyibati lana هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في أداء مهمة الإرشاد والتعليم، أن ندعو الله عز وجل أن يعيننا على تربية أبنائنا تربية صالحة، أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء هذه الأمانة العظيمة، أن يعيننا وأن يوفقنا فنؤدي هذه المهمة بما يرضيه سبحانه وتعالى، وأن ندعو لأبنائنا بالصلاح، اللهم أصلحهم، اللهم أصلح أولادنا. بعض الناس ربما يدعو على أولادهم إما بالهلاك وإما بالشقاء وإما بالمصائب، وهذا ليس من السنة، بل هذا خلاف السنة، قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أهليكم إلا بخير. فنهانا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ندعو على أنفسنا أو أن ندعو على أولادنا. جاء حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعاء الوالد على ولده مستجاب. فما ينبغي أن ندعو على أولادنا، بل ندعو لأولادنا وندعو الله أن يعيننا على تربية أولادنا. فتربية الأولاد ليس بالأمر السهل، كلا، تربية الأولاد أمر شاق ومسؤولية كبيرة جدا، أعظم من بناء البيت، أعظم من حمل الأثقال والحجارة، أعظم من قطع الأشجار ومن الزراعة. لماذا؟ لأنها مهمة عظيمة وصعبة وشاقة، تحتاج إلى استعمال للوسائل واستعانة بالله سبحانه وتعالى. Dan juga di antara sebab-sebab agar terwujudnya anak-anak yang baik dan juga garis keturunan yang baik adalah untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bantuannya dalam pendidikan terhadap anak-anak kita, yaitu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita dalam menunaikan amanah yang luar biasa ini, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dalam melaksanakannya. Dan hendaknya untuk kita senantiasa mendoakan anak-anak kita dengan kebaikan agar mereka menjadi orang-orang yang baik, dan tentunya suatu perkara yang menyelisihi sunnah dan perkara yang tidak pantas apabila seorang mendoakan sebagaimana kebanyakan yang dilakukan manusia, mendoakan anak-anaknya dengan keburukan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam telah melarang kita dari hal itu. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "La tad'u ala auladikum, la tad'u ala anfusikum wala auladikum." Janganlah kalian mendoakan kejelekan, keburukan bagi diri-diri kalian ataupun kepada anak-anak kalian. Dan ini adalah larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam untuk kita mendoakan kepada anak-anak kita keburukan. Datang dalam riwayat yang lain, Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Da'watul walid ala waladihi mustajab." Doa seorang ayah, doa orang tua, keburukan bagi anaknya adalah doa yang dikabulkan. Maka tidak pantas dan tidaklah sepatutnya apabila kita mendoakan keburukan bagi anak-anak kita, menhendaknya yang perkara yang sayogianya dilakukan adalah untuk mendoakan kepada mereka kebaikan, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pertolongan dalam melakukan menunaikan amanah ini. Karena sesungguhnya amanah berupa tarbiyatul aulad bukanlah suatu perkara yang ringan, bukan suatu perkara yang mudah, melainkan dia adalah suatu perkara yang sangat berat, perkara yang sangatlah agung, lebih berat dan lebih susah dibandingkan membangun satu rumah, lebih berat dan lebih susah dibandingkan mengangkat bebatuan, lebih berat dan lebih susah dibandingkan memanen perkebunan-perkebunan atau yang semacam dengan itu. Wa min al-wasail allati tu'inu ala salah auladina wa ala ijad dhurriyyati at-tayyibah ta'lim al-aulad at-tauhid وتحذيرهم من الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ومن ذلك التحذير أيضا من الزيارات الشركية والبدعية للقبور. فتعليم الأولاد التوحيد وتحذيرهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى من أعظم أسباب الصلاح لهم في دينهم، فإن أعظم أسباب الفساد هو الشرك برب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك وصى لقمان عليه السلام وصى ابنه بماذا؟ بالتوحيد، وحذره من الشرك، فقال الله جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك ظلم عظيم، وهو أيضا فساد للدين عظيم جد عظيم. demikian juga dari sebab-sebab yang dengannya seseorang bisa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan keturunan yang baik adalah memberikan pelajaran kepada anak-anak berupa tauhid dan juga teguran dari kesyirikan. Dikarenakan pendidikan terhadap tauhid adalah salah satu metode yang sangat terbaik dalam mewujudkan generasi yang baik, dan juga memberikan peringatan kepada mereka dari kesyirikan. Dan diantara bentuk-bentuk tersebut adalah melarang dan memberikan peringatan kepada mereka untuk mendatangi kuburan-kuburan ataupun mengagungkan kuburan-kuburan. Lihatlah Luqman Al-Hakim yang Allah Subhanahu wa taala sanjung dan puji dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala memujinya dikarenakan dia memberikan pendidikan berupa tauhid kepada anaknya dan juga memberikan teguran dari kesyirikan. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhu innasyirka la tusyrik billah innasyirka la dhulmun 'adzim. Dan tatkala Luqman memberikan wejangan teguran kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah, innasyirka la dhulmun 'adzim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Maka tauhid adalah suatu perkara yang sangat besar, demikian juga kesyirikan adalah suatu perkara yang merusak agama yang sangatlah besar. Wa jaa'a 'inda al-imam Ahmad wa Tirmidzi fi sahih al-musnad min hadits Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumā anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala lahu ya ghulam ala u'allimuka kalimatin ihfaz Allah yahfazuk ihfaz Allah tajidhu tujahak idha sa'alta fas'al Allah وإذا استعنت فاستعن بالله فهكذا يعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبد الله بن عباس ويعلم الصحابة والأمة العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص فنحن أيها الآباء يجب علينا أن نعلم أبناءنا العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص وأن نحذرهم من الإشراك بالله سبحانه وتعالى وأن ندعو الله عز وجل أن يسلمهم من الشرك بالله سبحانه وتعالى كما دعا إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام فقال رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام فسأل الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام وأن يجنب أولاده عبادة الأصنام والوقوع في الشرك في الله سبحانه وتعالى. Telah datang di sisi al-imam Ahmad bin Hanbal juga al-imam At-Tirmidzi rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mengatakan, ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajiduhu tuja'ak fa'idha sa'alta fas'adillaha wa'idha sta'anta fasta'in billah. Wahai anak muda, wahai pemuda, sesungguhnya saya akan mengajarimu dengan beberapa kalimat. Jagalah olehmu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjagamu. Jagalah olehmu Allah subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan mendapati Allah di hadapanmu. Apabila engkau memohon, maka mohonlah hanya kepada Allah. Apabila engkau meminta perlindungan, maka mintalah perlindungan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bentuk ta'lim, pendidikan yang Nabi s.a.w. arahkan kepada Abdullah bin Abbas dan juga kepada seluruh umatnya, yaitu memberikan pendidikan berupa akidah as-sahihah wa tauhidul khalis, tauhid yang suci hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian juga kita wahai orang tua, hendaknya kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita berupa tauhid al-khalis dan juga akidah as-sahihah, dan hendaknya kita senantiasa menyuruh Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan mereka dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Inilah Imamul Muttaqin, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, menyuruh Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan anak keturunannya dari segala bentuk-bentuk kesyirikan. Rabbi ja'alni muqyana wajubunni wabaniya anna'budal asnam. Beliau mengatakan, dan jauhkanlah saya dan juga anak keturunanku dari persembahan dari menyembah berhala-berhala. ومن ذلك أيضا تعليمهم السنة وتحذيرهم من البدعة، تعليمهم منهج السلف الصالح وتحذيرهم من المناهج المتأخرة الخلفية البدعية، فهذا من أعظم أسباب صلاح أولادنا إذا تربوا على السنة وتعلموا منهج السلف الصالح صاروا صالحين بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا علموا البدعة وابتعدوا عنها صاروا سالمين من أذيتها ومن شرها. Demikian juga agar mengajari mereka sunnah dan memberikan kepada mereka peringatan dari kebid'ahan, mengajari mereka manhaj-manhaj salafus saleh dan memberikan peringatan kepada mereka dari manhaj-manhaj yang belakangan-belakangan yang muncul yang menyelisihi manhaj salafus saleh, yang di mana manhaj itu adalah manhaj bid'iyah. Dikarenakan kapan mereka telah mengenal sunnah dan manhaj, manhaj salafus salih, dan mereka mengetahui tentang bid'ah dan juga manhaj-manhaj yang menyelisihi sunnah, maka dia akan selamat dari banyak keburukan. ومن ذلك أيضا تعليمهم وتمرينهم على الصلاة كما وصى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد جاء عند الإمام أحمد عند الإمام أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال علموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع فوصى النبي عليه الصلاة والسلام بتربية الأولاد وتعليمهم الصلاة وهم لا زالوا صغار سن. Dan diantara perkara itu juga adalah untuk memberikan pendidikan anak-anak kita untuk melaksanakan sholat dan melatih mereka melaksanakannya. Sebagaimana yang datang dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam di sisi al-imam Abu Dawud rahimahullah dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bersabda muru auladakum as-salah wahum abna sab' sinin, perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat pada usia mereka pada saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka apabila mereka meninggalkan salat tersebut pada usia 10 tahun wadribuhum alaihi fil madaj wadrib tayyib farriquhum fil madaj, dan hendaknya kalian memisahkan mereka dalam tempat tidur. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam telah memberikan motivasi dorongan kepada kita agar kita mengajari mereka melaksanakan salat dalam usia mereka masih kecil. Wa hadha Luqman alaihi salam yaqulu li ibnihi ya bunayya aqim as-salah. Idhan al-ihtimam bi tarbiyat al-abna wa wasiyatihim fi ma yata'allaqu bis-salah. Wa aidan athna rabb al-alamin 'azza wa jalla 'ala nabiyhi Isma'il alaihi salam وقال وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فاهتمام الآباء في تربية الأبناء بالصلاة هذه أمانة سيسألون عنها يوم القيامة، وأيضا هذا سبب عظيم من أسباب حصول قرة العين في الأولاد والبنات. لما كان juga Luqman Al-Hakim yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, dia mengatakan, ya bunayya, aqimis salah, wahai anakku, laksanakanlah salat, tegakkanlah salat. Maka memperhatikan perkara ini, yaitu pengajaran terhadap salat adalah suatu perkara yang sangat penting. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah menyanjung Nabi Ismail alaihi salatu wassalam dikarenakan beliau memperhatikan hal ini. Wadzkur fil kitab Ismail innahu kana wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dahulu beliau memerintahkan anak keturunannya, memerintahkan keluarganya untuk melaksanakan salat dan juga zakat, dan adalah beliau adalah seorang yang diridhai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memperhatikan perhatian seorang ayah terhadap anak-anaknya dalam memberikan pendidikan agar mereka melaksanakan salat adalah suatu amanah yang mereka akan mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala hari kiamat nanti. Maka perhatian dan pendidikan terhadap sholat adalah suatu perkara yang sangat penting bagi seorang ayah agar dia mampu mewujudkan generasi yang baik. Wa min asbab salahi auladina wa min alwasaili allati tu'inu ala wujud dhurriyati tayyiba gharsul qiyami alhamida wal khisali alkarima fi nufusi abnaina وتجنيبهم الأخلاق الرذيلة. فنحرص على تربية الأولاد على التقوى وعلى الحلم وعلى الصدق وعلى الأمانة وعلى العفة وعلى الصبر وعلى البر وعلى الصلة وعلى العلم وعلى محبة الخير. ونحرص على تجنيبهم الكذب والخيانة والحسد والحقد والغيبة والنميمة والعقوق وقطيعة الأرحام والجبن والطمع وحب النفس وجميع سفاسف الأخلاق. نحذرهم من ذلك كله، فنأمرهم بمكارم الأخلاق ونحذرهم من سفاسف الأمور ورذيل الأخلاق. Dan di antara perkara-perkara yang dengannya bisa membuat memperbaiki keturunan dan juga menghasilkan keturunan yang baik adalah untuk menanamkan kepada mereka adab-adab yang terpuji, akhlak-akhlak yang terpuji, dan memberikan peringatan kepada mereka terhadap akhlak-akhlak budi-budi yang buruk, memberikan ta'lim, pengajaran kepada mereka untuk jujur, menunaikan amanah, menyambung silaturahmi, berbakti kepada orang tua, dan selainnya, dan juga memberikan peringatan atau menjauhkan mereka dari kedustaan, khianat, memotong silaturahmi, durhaka kepada orang tua, ataupun yang selainnya. Dan ini adalah salah satu perkara yang penting, yaitu memberikan ta'lim, pelajaran kepada mereka terhadap akhlak-akhlak yang terpuji, budi pekerti yang luhur, dan juga menjauhkan mereka dari ucapan-ucapan dan juga perbuatan-perbuatan yang rendah lagi hina. Wa min dhalika aidan ta'limuhum ala al-adabi, adab al-mu'amalah, wa minha radd as-salam wa tashmit al-'atis, wa aidan al-akl bil-yamin wa shurb bil-yamin, wa aidan آداب قضاء الحاجة، وأيضا حسن الرد على من تكلم معهم، وسواء كان بالهاتف أو نحو ذلك، واحترام الكبار. هذه الأمور العظيمة التي لا بد أن يتربى عليها الأولاد الصغار ويمرنوا عليها، كما قال القائل: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فأبوه يعوده هذه الآداب الطيبة، هذه الآداب الطيبة، ويكون ذلك سببا لصلاحه، سببا لصلاحه. Demikian juga untuk mengajari mereka adab-adab bermuamalah dengan orang lain, seperti menjawab salam, tashmitul atis, menjawab atau mendoakan orang yang bersin, makan dengan tangan kanannya, bagaimana cara menjawab, berbicara dengan orang lain, adab-adab yang lain, memuliakan orang-orang yang lebih dewasa, lebih besar daripadanya, atau yang semena dengan itu, mengajari mereka dengan adab-adab yang sedemikian, dan juga membiarkan mereka, menterbiasakan mereka untuk melakukan hal itu, baik itu dalam menjawab orang-orang yang dia ajak berbicara walaupun melalui telepon atau yang semena dengan itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh qail, wa yunsha'un nasyu fina alamai alamakana awaduhu abuhu, dan sesungguhnya akan tumbuh generasi yang diantara kita sesuai dengan apa yang diterbiasakan oleh ayahnya kepadanya. Wa min dhalika aidan ta'widu al-awladi al-kalama al-tayyib, al-kalama al-tayyib, wa tahdhiruhum min al-kalama al-qabih. Ta'widuhum al-kalama al-tayyib, kan yaqul subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa hadhihi al-kalimat al-tayyiba, alhamdulillah, أو عند التحدث مع صاحبه أحسنت، أصبت، وهكذا من الكلام الطيب. وتحذيرهم من السباب والشتام ومن الكلام القبيح، فتعويدهم على العبارات الطيبة هذا من أسباب صلاحهم، وتحذيرهم من العبارات القبيحة هذا أيضا من أسباب نجاتهم من ماذا؟ من أمور الفساد. فالحرص على التعويد على الكلمات الطيبة والتحذير من الكلمات القبيحة. Demikian juga melatih mereka untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang baik dan menjauhkan mereka dari mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk. Melatih mereka untuk mengucapkan ucapan yang baik seperti tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berbincang-bincang dengan orang lain, dengan ucapan ahsanta atau menyeru Allah Subhanahu wa taala atau yang semena dengan itu. Dan memberikan atau menjauhkan mereka dari ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang kotor, berupa ejekan, hinaan, atau yang sama dengan itu. Maka melatih mereka dengan ucapan-ucapan yang baik ini adalah salah satu cara yang sangat baik, efektif, yang bisa membantu untuk mereka menjadi orang-orang baik. Dan memberikan peringatan dari ucapan-ucapan yang buruk ini adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadikan mereka atau menyelamatkan mereka dari banyak keburukan. ومن ذلك أيضا تربيتهم على الخوف من الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله عز وجل، والحذر من عاقبة فعل المحرم وارتكاب المنكرات. فإذا تربى الأبناء على هذا الأمر العظيم فعندئذ يصلح حالهم ويبتعدوا عما يسبب فساد دينهم ودنياهم، لأنه خائف من الله عز وجل فلن يسرق، ولأنه خائف من الله عز وجل فلن يزني، ولأنه خائف من الله عز وجل فلن يشرب الخمر، ولأنه خائف من الله سبحانه وتعالى فلن يفعل البدع. وهذا لقمان عليه السلام يوصي ابنه فيقول: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، أي إذا كانت هنالك حبة خردل أو مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. انظر، الله عز وجل محيط بكل شيء وعليم سبحانه وتعالى وقادر على كل شيء، فلو كان هنالك مثقال حبة من خردل في السماوات السبع والسماوات الواسعة العظيمة لأتى بها رب العالمين سبحانه وتعالى، أو تكون هذه الحبة من الخردل في الأرض وبين الرمال لأتى بها رب العالمين عز وجل، لأن الله يعلم أين هي، ولأن الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، ولأن الله عز وجل قادر على كل شيء. بمعنى أين ستفر من رب العالمين إن أنت عصيته؟ إلى أين ستهرب؟ من الذي سيسلمك من قبضة أرحم الراحمين؟ القادر على كل شيء والذي يقول للشيء كن فيكون. إذن راقب الله في السر والعلن، وأيضا في الليل وفي النهار، وأيضا أمام الناس وفي الخفية وفي الظلام، راقب الله عز وجل فيربيه على المراقبة والخوف من الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. Demikian juga diantara sebab-sebab yang bisa mendidik mereka menjadi orang yang baik adalah memberikan pelajaran kepada mereka agar terus takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga memberikan peringatan kepada mereka agar mereka berhati-hati untuk terjatuh dalam bentuk-bentuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka takut, apabila mereka takut maka mereka tidak akan terjatuh dalam kemaksiatan, dan apabila mereka khawatir terhadap uqubah, ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka pun tidak akan terjatuh dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan takutnya dia tidak mencuri, dikarenakan takutnya dia tidak berzina, dikarenakan takutnya dia tidak meminum khamar, dikarenakan takutnya dia tidak melaksanakan kebidaahan-kebidaahan. Ini Luqman alaihi al-Hakim memberikan pendidikan kepada anaknya. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardal fattakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Wahai anakku, sesungguhnya apa saja yang ada berupa satu biji sawi, kemudian biji tersebut berada di satu batu atau di langit ataupun di bumi, maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkannya. Inna allaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha halus lagi maha mengetahui. Yaitu, apa saja yang engkau laksanakan, apa saja yang engkau perbuat dari keburukan, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan dengannya. Seandainya itu adalah perbuatan yang sangat kecil sekalipun, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk memberikan balasan atau yang sama dengan itu. Artinya, apabila engkau mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa melakukan hal itu, walaupun sekecil apapun amalanmu, Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, maka hendaknya engkau terus merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimanakah engkau bisa lari dari yang genggaman Zat yang maha mengasihi, yang dimana apabila dia mengatakan kun fayakun pada satu perkara, jadilah, maka akan terjadi. Dimanakah engkau akan lari dari Zat yang maha mampu untuk melaksanakan segala sesuatu? Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardal fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wa fis sahihain من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رأى الحسن بن علي وهو لا زال صبيا يأخذ تمرة من تمر الصدقة فوضعها في فيه فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك مع أن الحسن حين ذلك كان صبيا وأدخل أصبعه الشريفة عليه الصلاة والسلام وانتزع تلك التمرة لماذا؟ لأنها من تمر الصدقة ولأن آل البيت لا تحل لهم الصدقة فهذه تربية بفعله وبقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال له كخن كخن ثم قال إنها من الصدقة وجاء في رواية إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. Demikian juga datang dalam Sahihain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu tabarak wa ta'ala. Beliau menceritakan tentang Hasan ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabarak wa ta'ala anhu. Ini mana beliau radhiyallahu anhu mengambil satu kurma dari kurma-kurma sedekah. Kemudian dia memasukkan ke dalam mulutnya, itu hendak memakannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabbi wasallam memasukkan tangannya yang mulia ke mulut Hasan dan mencabutnya atau menariknya. Kemudian mengatakan, sesungguhnya tidak ada halal bagi kita harta sedekah. Dalam sebagian riwayat, sesungguhnya kita adalah ahlul bait, tidak boleh memakan harta sedekah. Maka ini adalah pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam dengan perbuatan dan juga dengan ucapan. Wa minha aydan an nahrisa ala tahfiz auladina al-Qur'ana al-'azim wal-Qur'ana al-Karim. فإذا حفظ أولادنا القرآن العظيم فعندئذ نالوا كرامة عظيمة وتأدبوا بآداب القرآن الكريم ونالوا مقاما عظيما فإن رب العالمين سبحانه وتعالى يكرم حافظ القرآن بكرامات كثيرة ويكرم والد حافظ القرآن أيضا بحلة جميلة وعظيمة ثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الإمام أحمد وغيره أن والدي حافظ القرآن عند الإمام الحاكم أن والدي حافظ القرآن ياتيان يوم القيامة وعليهما حلل عظيمة جدا فيقولان يا رب بما كسين هذا فيقال بحفظ ولدكما للقرآن لما كان هذا الولد يحفظ القرآن ولما كان ابنكم يحفظ القرآن وكنتما تشجعان الولد على حفظ القرآن الله عز وجل أكرمكم بهاتين الحلتين العظيمتين البهيتين يوم القيامة. Demikian juga untuk mendidik mereka agar mereka menghafal Al-Quran Al-Azim, Al-Quran Al-Hakim, Al-Karim. Yang dimana apabila mereka telah mampu menghafalkan Al-Quranul Karim, maka mereka akan beradab dan juga berakhlak sebagaimana akhlak Al-Quran. Dan apabila mereka telah menghafalkan Al-Quranul Karim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada mereka kemuliaan yang luar biasa. Dan juga akan memberikan kepada kedua orang tuanya kemuliaan yang luar biasa. Naam, sebagaimana telah sabit yang diriwayatkan oleh Imam Hakim rahimahullahu ta'ala. Buraidah fi ma'ad. هذه بريدة وهو يكسيان حلتين. طيب. Sebagaimana datang dalam Mustadrak al-Imam Hakim rahimahullahu taala yang dimana sahabatnya kurang lebih Abi Buraidah atau Buraidah radhiyallahu tabarak wa taala anhu bahwa di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan para orang tua kemudian atau orang-orang tua kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan mereka dengan perhiasan-perhiasan yang luar biasa agungnya. Maka mereka pun berkata, "Anna li hadhihi?" Dari manakah saya bisa mendapatkan perhiasan seperti ini? Maka dijawab, "Bihifdzi waladikum al-Qur'an." Dikarenakan hafalan kedua anakmu terhadap Al-Qur'an. Dikarenakan kedua anakmu menghafalkan Al-Qur'an, yaitu dikarenakan engkau dahulu telah mendidik dan juga memberikan anjuran semangat kepada anakmu untuk menghafalkan Al-Quran, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan yang disebutkan dalam hadis yang disebutkan tadi. ومن ذلك أيضا تشجيع الأولاد على فعل الخير وعلى الإقبال على بيوت الله عز وجل وعلى حلق العلم وعلى الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى تشجيعهم وتحفيزهم على ذلك إما بالمال أو بالثناء الجميل، فإن هذا مما يعين على صلاح الأولاد وعلى تربيتهم على فعل الخير وتشجيعهم. Dan di antara perkara yang bisa membantu untuk mendapatkan generasi yang baik adalah untuk memberikan dorongan kepada mereka agar mereka cinta ilmu, mencintai masjid, mencintai majelis-majelis ilmu, zikir dan beramal-beramal saleh, dan memberikan dorongan kepada mereka berupa harta, berupa uang atau hadiah diberikan kepada mereka agar mereka mencintai perbuatan-perbuatan yang baik. Ayuhan nasu ibadallah, هنالك أمور ربما تكون سببا من أسباب التفريط في أداء هذه الأمانة والتقصير أيضا في تربية الأولاد، وينبغي أن نحذر منها وأن نحذر منها، وينبغي أن تصحح هذه الأمور. فمنها وأولها أن ينشأ الأولاد على الخوف وعلى الهلع وعلى الفزع وعلى الجبن، فيخوفون مثلا من الجن أو من العفاريت أو من الكلاب أو من هوام الليل ونحو ذلك، وهذا ليس من أساليب التربية، هذا من التقصير في تربية الأولاد. Demikian juga di sana ada perkara-perkara yang perkara tersebut adalah perkara-perkara yang bisa membuat seorang anak menjadi rusak, di mana orang tua menterlantarkan atau melalaikan hal-hal itu. Di antara perkara tersebut adalah untuk mengembangkan atau membiarkan anak-anak mereka tumbuh di atas pendidikan atau di atas membiarkan mereka tumbuh di atas takut kepada dengan ditakut-takuti. Dengan ditakut-takuti ditakut-takuti, dikejutkan atau yang semena dengan itu. Nah, seperti untuk dia ditakutkan dengan jin atau ditakutkan dengan waktu malam, kegelapan ataupun ditakutkan dengan yang hal-hal yang selain itu. Wa min dhalika tarbiyatuhum 'ala al-fawda aw 'ala al-miyu'a aw 'ala al-shaghab wa 'adam ihtiram al-akharin wa hadhihi kulluha akhta' يقع فيها كثير من الآباء والله المستعان. Demikian juga membiarkan mereka untuk berantakan, hidup berantakan, mengganggu orang lain atau yang sama dengan itu, dan semua perkara-perkara yang adalah suatu kesalahan, ada termasuk kesalahan-kesalahan yang di mana orang tuanya terjatuh dalam hal tersebut. ومنها تربيتهم على العطاء والاستمرار في العطاء وكل ما يريدونه يعطوا ذلك الشيء سواء بكوا أو لم يبكوا، وهذا خطأ، إنما يكون عطاء للحاجة، إنما يكون عطاء للحاجة. أما أن يعطى الأولاد على الدوام والصبيان على الدوام فهذا ليس من أساليب التربية الحسنة. Demikian juga di antara tata cara pengajaran yang salah untuk sering memberi dan terus memberi, memanjakan. Nah, memanjakan. Baik itu mereka menangis ataukah tidak menangis apabila diberi. Dikarenakan sesungguhnya perkara-perkara ini adalah salah satu bentuk pengajaran yang tidaklah benar. Akan tapi boleh diberikan apabila memang dibutuhkan. Wa minha aydan adamul adli bainal awlad fil atiyyati wal hibati wal hadiyah. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا لم يعدل في أولاده ربما كان ذلك سببا لإيجاد الأحقاد والأحساد بين الأولاد. Demikian juga di antara bentuk tarbiyah yang salah yaitu tidak berlaku adilnya seorang ayah kepada anak-anaknya, yaitu dia memberikan sebagian dan tidak memberi yang lainnya. Dan sungguh telah datang dalam sahihain Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bersabda ittaqullah wa'adilu baina auladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Apabila seorang ayah memberikan anaknya dan tidak melebihkan seorang anak dalam hadiah dan pemberian dibandingkan yang lainnya, maka hal ini bisa mendatangkan kebencian dan juga hasad terhadap anak yang satu dengan anak yang lainnya. Wa min dhalika aidan adamul mubadarati fi tazwijil abna'i wal banati ma'al qudrati ala dhalik. Wa hadha khata'un kabir wa fadih wa rubbama adda hadha al-amr wa ihmal hadha al-wajib ربما أدى إلى شر مستطير في المجتمع لانتشار الفساد والزنا واللواط وغيرها من المنكرات. Dan diantaranya, itu dari antara cara terbiaya pendidikan yang salah, tidak menyegerakan anak-anak mereka untuk menikah apabila mereka mampu untuk melakukan hal itu, dikarenakan menahan-nahan pernikahan mereka ini bisa menyebabkan kerusakan di atas muka bumi, bisa mendatangkan kerusakan berupa perzinahan, homoseksual atau yang lainnya dari kerusakan-kerusakan yang banyak. Wa minha aidan adamu ikhtiyari al-madaris at-tayyibah wal-ma'ahidi at-tayyibah fi tarbiyati wa ta'alimi al-aulad wa adam intiqa al-mudarrisin al-akuffa fi at-ta'limi wan-nushi wat-tawjih ka tarbiyati al-aulad fi al-ma'ahid al-hizbiyyah wal-ma'ahid al-bid'iyyah fa in hadha min daya'il amanah wa taqsir fi adaiha. Dan diantara bentuk tarbiyah pendidikan yang salah adalah tidak menempatkan mereka pada tempat sekolah-sekolah ataupun pondok-pondok yang tepat, seperti menempatkan mereka pada pondok-pondok, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren orang-orang hizbiyah, dan juga tidak memberikan kepada mereka seorang pengajar yang ahli yang pantas untuk memberikan mereka pendidikan. Dikarenakan kapan seorang ayah melakukan hal itu, maka sesungguhnya dia tidak menunaikan amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepadanya. Wa min asbabi at-tafriq wa dhaya'i aidan fi tarbiyati al-abna'i wal-banat jalbu al-munkarat al-muntashira fi hadhihi al-azmina jalbuha ila al-buyut sawa'an kanat majallat khali'a aw aghani habita aw aflam saqita aw جلب الأجهزة الفاسدة المفسدة المدمرة للأخلاق والقيم والمبادئ والآداب. Dan di antara bentuk pendidikan mereka yang salah yaitu untuk mengumpulkan kemungkaran-kemungkaran kepada anak-anaknya. Kemungkaran-kemungkaran tersebut seperti mendatangkan alat-alat yang bisa mendatangkan kemungkaran di rumah-rumah mereka berupa majalah-majalah porno atau film-film yang semakna dengan itu yang rendah, masukkan gambar-gambar atau yang semakna dengan itu dari perkara-perkara yang bisa merusak akhlak-akhlak putra dan putri mereka. Wa minha aidan barakallahu fikum fi'lu ba'd al-munkarati amama al-aulad ka shurb ad-dukhan mathalan aw sama' al-aghani aw mushahadati al-aflami al-khali'a aw al-kadhib aw nahwa dhalik fayashhadu al-aulad hadha al-amala من الآباء والأمهات فإذا بهم يفعلون ذلك الشيء ويتأسون بآبائهم وأمهاتهم في فعل المنكرات فيكون ذلك من أسباب فسادهم ومن أسباب فساد أخلاقهم. Demikian juga di antara perkara yang salah yang dilakukan oleh kedua orang tua untuk mempersaksikan di hadapan anak-anaknya perbuatan-perbuatan yang buruk seperti menghisap merokok, seperti menonton film-film porno, dusta, atau yang semakna dengan itu. Sehingga kedua orang tuanya mempersaksikan hal itu di hadapan mereka, kemudian mereka pun akan melakukan hal tersebut sebagai bentuk mencontoh kepada kedua orang tuanya. Yang dimana hal ini adalah salah satu sebab yang bisa merusak akhlak dan juga keadaan mereka. ومن أيضا مظاهر التقصير في تربية الأبناء والبنات تربيتهم على سفاسف الأمور أو على المرذول من الأخلاق كتشجيعهم على الأندية أندية الألعاب ونحوها وعلى تقليد الكفار إما بلعب الكرة أو نحو ذلك وتعويد البنات أيضا على لبس القصير أو الضيق أو الشفاف أو الاختلاط بالرجال أو الاختلاط في المجالس التي يكون فيها شباب أو نحو ذلك فإن هذا من ظواهر التقصير في أداء هذه الأمانة في تربية الأبناء والبنات. Dan antara bentuk-bentuk kekurangan pendidikan terhadap anak-anak adalah untuk menterbiasakan mereka di atas akhlak-akhlak yang buruk atau berpenampilan dengan penampilan-penampilan yang buruk seperti tasyabbuh dengan orang-orang kafir, membiarkan putri-putri mereka untuk ikhtilat, hadir tengah-tengah para pemuda atau yang semena dengan itu, yang di mana hal ini atau menterbiasakan putri-putri mereka untuk menggunakan pakaian-pakaian yang pendek, yaitu menampakkan aurat-auratnya, di mana hal ini adalah salah satu sebab yang bisa merusak anak-anak mereka. Wa min dhalika aydan tasmiyatu al-aulad bi asma' al-kuffar wal musyrikin wa hadha min at-taqsir fa yanbaghi lil-walid wa hakadha lil-walida an yantaqu liabna'ihim wa banatihim al-asma' at-tayyibah الأسماء الطيبة للأبناء بأسماء الأنبياء وأسماء الصحابة الكرام والأسماء الطيبة للبنات بأسماء النساء الصالحات من زوجات الأنبياء وأيضا من زوجات الصحابة الكرام ومن بنات الصحابة الكرام وغيرهن من النساء الصالحات فينتقي الأسماء الطيبة الأسماء الطيبة للأبناء وللبنات هذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها الآباء والأمهات وأن يحذروا من الأسماء القبيحة أو الأسماء التي فيها تشبه بأسماء الكفار والمشركين. Juga diantaranya adalah memberikan nama kepada putra-putri mereka dengan nama-nama yang buruk, seperti nama-nama menamai mereka dengan nama-nama orang-orang kafir, berserupa dengan orang-orang kafir. Maka seyogyanya bagi seorang ayah, demikian juga seorang ibu, untuk memilihkan anaknya nama-nama yang baik, seperti nama-nama para nabi, nama-nama para sahabat, nama-nama orang-orang yang saleh. Demikian juga putri-putri mereka, mereka namai dengan nama-nama istri-istri para nabi, menamai mereka dengan istri para sahabat dan juga para wanita-wanita yang saleh yang lainnya. Dan agar mereka hendaknya memilihkan bagi mereka nama-nama yang baik dan hendaknya tidaklah atau tidak memberi nama kepada mereka nama-nama yang buruk, nama-nama yang keji ataupun nama-nama yang dalamnya terdapat bentuk tasyabbuh dengan musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. فهذه بعض الوسائل التي ذكرناها المعينة على تربية أبنائنا وصلاحهم في أمر دينهم ودنياهم مع التحذير من بعض الأمور والتقصير الذي يقع فيه بعض الناس وهذه الحلقات العلمية التي تقام في هذا المركز المبارك وهذه الزيارة الدعوية إنما هي أيضا مساهمة في ماذا؟ مساهمة في تربية الأبناء والبنات وفي صلاح المجتمع في صلاح المجتمع صلاح دينه وصلاح ما يحتاجون إليه من أمر الدنيا فهذه المجامع الطيبة والمراكز العلمية والزيارات والدروس العلمية هذه إنما هي من أسباب صلاح الدين والدنيا كما قال السلف رحمة الله تعالى عليهم قال الإمام الزهري رحمة الله تعالى عليه الاعتصام بالسنة نجاة قال ونعش العلم ثبات الدنيا والدين وذهاب العلم ذهاب ذلك كله فذهاب العلم ووجود الجهل هذا من أسباب الفساد في الدنيا ومن أسباب الفساد في الدين أما وجود العلم ونشر العلم ونعش العلم هذا من أسباب الخير في الدين والدنيا ومن أسباب ثبات الدنيا والدين أسأل الله الكريم أن ينفعني وإياكم بما ذكرنا وأن يكون هذا في ميزان حسناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. Dan kami telah menyebutkan beberapa wasilah-wasilah, tata cara yang dengannya seseorang bisa mendapatkan anak-anak yang saleh dan juga keturunan yang baik, dan juga dengan menyebutkan beberapa perkara-perkara yang hendaknya dihindari agar anak-anak mereka bisa menjadi baik dan juga terwujudnya generasi yang baik. Dan tidaklah majelis ilmu ini, tidaklah ziarah ilmiah ini, tidaklah hadirnya kita di masjid-masjid ini, melainkan adalah salah satu bentuk andil untuk memperbaiki generasi kaum muslimin, memperbaiki keadaan kaum muslimin, keadaan dunia ataupun keadaan akhirat kaum muslimin, dengan adanya ilmu di tengah-tengah mereka, durus ilmiah atau yang semena dengan itu, sebagaimana yang disebutkan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, at-tamassuk bisunnati najah, berpegang teguh dengan sunnah adalah suatu keberuntungan. Wa nashul ilm thabatu ad-dunya wa ad-din nashuhu nashruhu wa tabliyuhu wa nashrul ilm thabatu ad-dunya wal akhirah, dan penyebaran ilmu itu adalah kokohnya kehidupan dunia dan juga kehidupan akhirat. Wa adam Wadhahabu dhalik kulli. Nasyud dunia wad-din. Dunia wad-din. Dan hilangnya ilmu tersebut adalah hilangnya dunia dan juga agama seseorang. Maka saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mendatangkan kepada kita manfaat dengan apa yang kita telah sebutkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hal ini pada timbangan-timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanaka ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.